Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wassayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musa. Musa di sini siapa? Mana Harun? Harun maujud. Musa bin Musa bin Ismail, kunyahnya Naam Abu Salamah At-Tabuzaki Al-Minqari Thiqatun. Qala haddathana Abu Awanah. Abu Awanah di sini siapa? Musa maujud. Aku Harun. Hah? Pula. Naam Isa al-awwal. Kalau tadi siapa? Ilham Faisal Khomsi. Ini Isa al-awwal. Naam. Wallah ibnu Abdillah al-Yashkuri ahsanta. Barakallahu fikum. Qala haddathana Wallah fiqah. Iya. Qala haddathana Abdul Malik ibnu Umair. Abdul Malik ibnu Umair ibni Suwaid. Ibni Suwaid. Ibni Suwaidin. Naam. Al-Farasi Al-Lakhami. Abu Amr wa yuqalu Abu Umar Al-Kufi. Ada yang bilang Abu Amr, ada yang bilang Abu Umar Al-Kufi. Thiqatun fasihun alimun taghayyara hifdhuhu wa rubbama dallasa. Abdul Malik thiqah dan beliau fasih bahasanya, juga merupakan seorang alim, tapi hafalan beliau mengalami perubahan ya di akhir-akhir umur beliau, dan terkadang beliau melakukan tadlis namun tidak berbahaya. An Warrad Katibil Mughirah. Dari Warraj sekretarisnya Al-Mughirah. Barakallahu fikum. Iya, notulen. Itu bahasa kerennya ya, notulen. Juru tulis. Warrad As-Saqafi. Warrad As-Saqafi Abu Sa'id. Wayuqalu Abul Wardi. Wayuqalu Abul Wardi Al-Kufi Thiqatun. Naam. Qala kataba Muawiyatu ilal Mughirati. Muawiyah ibnu Abi Sufyan pernah mengirimkan sebuah risalah kepada Al-Mughirah. Al-Mughirah ibnu Syu'bah, sahabiyun jalil, barakallahu fikum. Nah, salah seorang sahabat Nabi yang sangat dikenal nama beliau, barakallahu fikum. Al-Mughirah ibnu Syu'bah ini menyisakan, barakallahu fikum, ya, kisah-kisah yang barakallahu fikum luar biasa, terutama barakallahu fikum dari sisi kecerdikan dan kepandaian beliau. Bahkan ada yang mengatakan seandainya ya untuk memasuki sebuah kota tidaklah bisa kecuali dengan muslihat dan tipu daya, maka niscaya Al-Mughirah bisa memasuki kota tadi dari pintu manapun. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi susah untuk ngakalin atau memperdaya Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Mesti kalah. Disebutkan, barakallahu fikum, dalam Akhbaru Dziraf Al-Mutamajinin, Al-Mughirah ibn Syu'bah ini pernah ditunjuk oleh Umar ibn Khattab untuk menjadi amir negeri Bahrain. Barakallahu fikum. Ya. Nah, untuk kesekian kalinya. Jadi pernah ditunjuk, dimutasi, dipindahkan, kemudian dikembalikan lagi. Barakallahu fikum. Orang-orang Bahrain ini enggak suka dengan Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Barakallahu fikum. Karena beliau memang cukup kontroversial. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Sehingga pada satu ketika pemuka orang-orang Bahrain itu merencanakan sebuah makar untuk memfitnah Al-Mughirah ibnu Syu'bah dengan membuat tipu daya dan muslihat. Ya, barakallahu fikum. Nah, sehingga dia mengumpulkan orang-orang, barakallahu fikum, khususnya, dan diminta kepada masyarakat, ya, yang memang tidak setuju dengan Al-Mughirah ibnu Syu'bah, harap memberikan dukungan, memberikan dukungan sumbangan berupa uang. Ya, mau diapakan? Urusan saya. Yang penting dengan uang ini kita bisa membuat Mughirah tidak kembali lagi ke Bahrain. Sehingga terkumpullah uang kurang lebih 2000 dinar. Barakallahu fikum. Dibawalah uang ini menghadap kepada Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Ya, Amir Mu'minin, saya ingin mengembalikan uang ini. Uang apa ini? Ini uang titipannya Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Dari mana dia uang sebanyak ini? Ya, barakallahu fikum. Gaji dari pemerintah gak mungkin sebanyak itu. Barakallahu fikum. Ya, itulah Mughirah ibnu Syu'bah. Wah, gitu ya. Maksudnya apa? Korupsi. Dipanggillah Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Barakallahu fikum. Panggil Mughirah. Langsung Umar mukanya sudah apa? Merah. Barakallahu fikum. Beres ini. Panggil Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Nah, antum kenal orang ini? Kenal? Iya. Barakallahu fikum. Nih, dia bawa uang 2000 dinar. Katanya ini punya kamu. Iya. Dari mana kamu uang sebanyak ini? Barakallahu fiik. Al-Mughirah langsung paham. Ini orang iya mau menjebak saya. Tak mainkan sekalian sama dia. Iya, ayo kalau mau main tipu-tipuan ya. Kata Al-Mughirah, enggak benar itu Amirul Mukminin. Loh. Kenapa? Bukan 2000, tapi 3000. Iya. Bukan 2000 dinar, tapi 3000. Loh, kenapa kamu melakukannya? Ya, kalah sama kebutuhan. Iya. Kebutuhan keluarga, gaji yang enggak cukup segitu. Gimana lagi? Yang bawa yang uang 2000 tadi kebingungan dia, nyari dari mana 1000 dinar. Iya, waduh. Gimana ini? Hah? Ayo, katanya Mughirah 3000. Yang 1000 mana? Enggak bisa jawab dia barakallahu fikum. Ayo. Ayo mana yang 1000? Ayo keluarin. Iya, barakallahu fikum. Lai. Akhirnya apa? Ngaku. Lalala. Allah ya Amirul Mukminin. Tidak benar itu. Iya. Nah, kami sengaja memperdaya beliau. Kenapa? Ya, karena sebagian masyarakat enggak suka sama Al-Mughirah. Sudah. Iya. Akhirnya orang itu pulang dengan tangan kosong dan malu. Selesai itu. Baru Umar bertanya kepada Mughirah, kenapa kamu melakukan itu? Ya orang ini mau mempermalukan saya. Tak permalukan dia di hadapan orang. Ya, barakallah. Itu Mughirah. Jangan macam-macam sama Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Mau ditipu-tipu bisa balik, barakallah. Ya. Kecuali satu. Al-Mughirah pernah terpedaya. Barakallah. Kapan itu? Oleh siapa? Tiada disangka, tiada diduga, beliau dikibulin sama anak muda. Iya, barok. Gak nyangka, bukan orang yang sudah pengalaman, tapi anak yang masih muda. Barokallah. Ulang. Ibnu Mughirah pada satu ketika hendak menikahi seorang wanita bunga desa. Dan barokallah fikum, dia hendak mengkhitbah wanita tadi dan itu diketahui oleh pemuda-pemuda kampung. Iya. Wah, masa dapat sama Mughirah, sudah tua itu. Barakallahu fikum. Nah. Akhirnya ada seorang pemuda barakallahu fikum yang punya akal-akalan, dia mendatangi Al-Mughirah. Iya. Pak D, opo le? Jangan mau sama cewek itu. Kenapa? Dia kemarin tak lihat dicium sama cowok. Yang benar. Benar Pak D. Wah, berarti enggak bagus ya. Iya Pak D, enggak usah sama cewek itu. Wislah, enggak jadi aku. Barak. Akhirnya enggak jadi. Tidak lama kemudian Al-Mughirah mendengar berita pemuda tadi menikahi sang iya, bunga desa. Loh, ini anak kemarin bilangnya jangan sama cewek tadi karena pernah dicium sama seorang laki-laki. Akhirnya dia datang ke pesta perkawinan tadi, barakallahu fikum. Naam. Dan beliau langsung mendatangi pemuda tadi dan mengatakan, "Ente gimana sih? Yang benar aja kalau ngomong." Iya. Barakallahu fikum. Katanya itu cewek kemarin pernah dicium sama cowok, itu cewek enggak baik. Kok kamu menikahi dia? Iya, Pak Di. Soalnya yang mencium bapaknya. Oh, pinter kamu ya. Barakallahu fikum. Ya sudah. Ya, cuma sekali itu barakallahu fikum disebutkan beliau terpedaya. Ya, yang lainnya enggak ada yang bisa memperdaya beliau. Barakallahu fikum. Nah. Itu Al-Mughirah bin Syu'bah. Barakallahu fikum. Tapi ini jangan dipakai-pakai ya jurusnya. Nanti kamu pakai-pakai juga nanti. Tapi beliau juga pernah barakallahu fikum tersandung sebuah kasus yang cukup menggemparkan. Barakallahu fikum. yaitu beliau pernah dituduh melakukan perbuatan zina. Barakallahu fikum. Iya. Nah, dan yang menuduh barakallahu fikum beberapa orang sahabi barakallahu fikum, di antaranya adalah Abu Bakrah, Nafi', Ufai dan Ziyad. Iya. Jadi mereka ini melihat Al-Mughirah tiba-tiba pulang membawa barakallahu fikum wanita yang barakallahu fikum tidak mereka kenali. Loh, apa yang Mughirah bawa cewek lagi itu? Barakallahu. Akhirnya mereka curiga. Iya, barakallahu fikum. Mereka berusaha untuk menangkap basah. Barakallahu fikum. Ya sudah. Iya. Barakallahu fikum. Nah, mereka menyaksikan. Barakallahu fikum. Kemudian mereka melaporkan peristiwa ini kepada Umar bin Khattab. Barakallahu fikum. Mughirah telah melakukan perbuatan fahisyah. Maka kata Umar, al-bayyinah, bukti. Kalau tidak, iya, cambuk akan siap melabu di pundak-pundak kalian atau di punggung-punggung kalian. Barakallahu fikum. Naam, semuanya barakallahu fikum bersaksi. Abu Bakrah, iya, barakallahu fikum. Kemudian Nafi', Ufaid mengatakan, iya, kami yakin melihat peristiwa timba masuk sumur. Barakallahu fikum. Nah, kemudian yang ketiga ditanya Ziyad. Barakallahu fikum. Ini yang terakhir. Kan empat saksi ya untuk menetapkan hukum zina. Barakallahu fikum. Kamu gimana? Kalau saya itu cuma lihat, ya dia di atas dia. Iya. Abis itu saya nggak tahu lagi. Maka Umar mengatakan, Allahu Akbar. Iya. Barakallahu fikum. Nah. Allah telah melindungi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah, empat orang tadi dicambuk. Iya. Kenapa? Karena tuduhannya tidak memenuhi persyaratan. Hanya tiga orang saksi yang meyakini dan yang satu ragu. Barakallahu fikum. Maka apa? Empat-empatnya kena cambuk. Barakallahu fikum. Naam. Al-Mughirah selamat. Barakallahu fikum. Dari sini barakallahu fikum ada beberapa pihak iya yang mengesankan bahwasannya Al-Mughirah ibnu Syu'bah telah terjatuh dalam perzinaan. Ada keterangan dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullahu taala. Naam. Ada keterangan dari Syekh Muhammad Amin Asy-Syinqiti terkait dengan kisahnya Al-Mughirah yang dituduh berzina. Beliau memberikan ihtimal atau penjelasan dari peristiwa tadi agar tidak muncul ya anggapan yang jelek terhadap sahabat Nabi. Kata beliau, yadhharu lana fi hadhil qissah annal mar'ata allati ra'au Al-Mughirata radhiyallahu anhu mukhalitan laha inda futihatir inda fatahat arrihu al-baba anhuma hiya zaujatuhu. Nampak bagi kita, kata beliau, pada kisahnya Mughirah ini bahwasanya wanita yang mereka lihat ya, sedang berhubungan dengan Al-Mughirah ketika terbuka ya tirai dari pintu rumah mereka oleh angin, itu yang menyebabkan kenapa mereka barakallahu fikum ya curiga. Jadi Mughirah membawa wanita yang barakallahu fikum mereka tidak kenal dibawa masuk, kemudian ternyata wah angin bertiup kencang terbuka, akhirnya kelihatan barakallahu fikum peristiwa tersebut. Nah, jadi kata beliau sebenarnya wanita itu adalah istrinya Al-Mughirah barakallahu fikum. Wala ya'rifunaha, dan mereka tidak mengenali istri beliau tersebut. Wahiyat tushabbihu imra'atan ukhra ajnabiyatan. Dan wanita itu memang mirip dengan wanita lain yang bukan istrinya Al-Mughirah. Iya. Jadi agak mirip-mirip. Diduga istrinya Mughirah ini wanita yang lain. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kanu ya'rifunaha tadkhulu 'alal Mughirah, yang mereka kenal dengan wanita lain tadi. Iya. Ternyata kok, loh, itu kan yang perempuan yang di sana. Loh, kok masuk sama Mughirah? Padahal bukan. Ya, mirip. Barakallahu fikum. Nah. Fadhannu annaha hiya. Sehingga mereka menduga wanita yang masuk bersama Mughirah tadi adalah wanita lain yang mereka duga. Fahum lam yaqsudu batilan. Sebenarnya sahabat-sahabat tadi tidak memaksudkan ya perkara batil atau jelek. Barakallahu fikum. Walakin dhannuhum akhta. Tetapi dugaan mereka yang salah. Makanya barakallahu fikum Rasul ya mengatakan ketika barakallahu fikum Rasul bersama Safiyyah, ada dua orang yang sahabi yang tiba-tiba berjalan cepat. Rasul langsung paham. Wah, ini mesti pikirannya macam-macam ini. Langsung semangat. Ala rislikuma, orang dua. Tenang, diam di tempat. Iya. Fa inna Safiyyah. Ini Safiyyah, bojoku dewe. Iya. Nah. Fa inna syaitan yajri fi bani Adam majra dam. Karena setan itu mengalir pada anak Adam sesuai dengan aliran darahnya. Ikhwan ya. Nah. Itu juga alasan kenapa barakallahu fikum yang namanya iya, pernikahan itu ada yang namanya iklan. Ya. Diadakan yang namanya iklan, pemberitahuan dengan adanya walimah mengundang masyarakat. Ini fungsinya. Biar orang masyarakat tidak salah duga, prasangka buruk. Si fulan itu mondok 10 tahun, iya. Katanya belum nikah, tiba-tiba pulang bawa perempuan. Enggak ada acara. Gitu ya. Barakallahu fikum. Orang bingung. Barakallahu. Pihak keluarganya juga diam-diam saja. Barakallahu fikum. Nah. Itu bikin orang apa? Memiliki dzan. Sehingga dari situ barakallahu fikum diambil pelajaran. Iya. Barakallahu fikum. Hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan ya atau dzan-dzan yang barakallahu fikum jelek, maka sudah seharusnya bagi Anda untuk apa? Memperjelas. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Memperjelas, menjelaskan kepada manusia agar tidak salah duga dan prasangka. Barakallahu fikum. Iya. Naam, khususnya tempat-tempat fitnah. Barakallahu fikum. Terkadang mewujud. Barakallahu fikum. Ya, misal barakallahu fikum. Ya. Kita melihat ada ikhwan yang tiba-tiba keluar dari rumah. Barakallahu fikum. Ya. Seorang ummahat yang sudah janda. Barakallahu fikum. Atau ummahat yang suaminya pergi. Tuh. Keluar dari situ ikhwan ini. Iya, barakallahu. Maka kedua belah pihak ini harus ya, barakallahu fikum memutus pintu syaitan. Iya. Yang melihat jangan langsung, wah, ini enggak beres nih si fulan ini. Ngapain masuk rumah itu? Iya, malam-malam lagi. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Atau langsung antum tangkap, ngapain kamu?" Enggak, tapi ada yang namanya ikhwan tabayyun, tasabbut. Iya. Ini bagi yang melihat. Bagi yang dilihat, jangan diam saja. Lihat ikhwan yang sana kok kayaknya curiga, dia biarin. Mau aku enggak ngapa-ngapain kok. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dia dibiarkan saja. Itu jadinya jadi perbincangan. Iya, barakallahu fikum. Tapi apa? Kedua belah pihak paling tidak ada yang mengawali, entah yang melihat atau yang dilihat. Yang dilihat langsung atau dia mengatakan si fulan lihat. Ya, langsung dia negati. Afwan ya akhi. Iya, ala rizlika. Ya, tenang, tenang. Saya tadi masuk rumahnya Ummu Fulan, ya, barakallahu fikum. Tadi di rumahnya ada ular, kobra gede. Iya. Kemudian Ummu Fulan SMS istri ana, ya, suruh mengusir atau membunuh ular tadi. Istri ana masih di dalam. Kalau enggak percaya sebentar lagi keluar. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Atau kalau barakallahu fikum pihak yang dilihat tadi tidak ada inisiatif, antum yang inisiatif. Iya. Baik. Afan ya akhi. Antum kenapa kok tadi masuk rumahnya Ummu Fulan? Afan ya, ala rizlika. Tenang, tenang. Jangan marah dulu. Oh iya iya iya. Tadi ada ular di rumahnya. Kobra. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Dia SMS lewat istri ana. Kemudian ya ana masuk, ya enggak sempat ya panggil ikhwan-ikhwan yang lain karena memang kondisinya darurat ya. Jadi harus segera. Dan istri ana sekarang masih di dalam. Nah, begitu ikhwan ya. Nah. Ini penting. Dalam bab dan kasus apa saja. Ketika Anda barakallahu fikum berada pada ya tempat-tempat ittiham ya, tuduhan, kecurigaan ya, imma Anda yang dicurigai menjelaskan atau Anda yang mencurigai tabayyun. Penting. Ya. Cukup banyak barakallahu fikum huru-hara, hara-huru ya. Keributan barakallahu fikum gara-gara tadi. Iya. Yang ini diam, yang itu diam, enggak ada inisiatif untuk apa? Untuk barakallahu fikum tabayyun atau menjelaskan duduk permasalahan. Barakallahu fikum. Nah. Wallahu taala alam bissawab. Iya. Kemudian kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti, wa huwa lam yaqtarif insyaallah fahisyatan. Dan Al-Mughirah Ibnu Syu'bah sendiri kata beliau insyaallah tidaklah terjatuh dalam perbuatan keji. Li'anna ashhaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya'dhumu fihim al-waza'u ad-dini az-zajir amma la yanbaghi fi aghlabil ahwal wal 'ilmu 'indallah kata beliau. Karena sahabat-sahabat Nabi bagi mereka dosa itu sangatlah besar. Iya, jangankan zina, dosa kecil saja bagi seorang sahabat itu sudah besar. Iya. Apalagi yang namanya perzinaan. Barakallahu fikum. Nah, pada keumuman atau mayoritas keadaan mereka dan ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syengkiti dalam kitab Muzakirah fi Usulil Fiqhi. Barakallahu fikum. Dan memang barakallahu fikum di antara penyebabnya adalah yang menyebabkan mereka tidak tahu. Karena memang Al-Mughirah Ibnu Syu'bah ini adalah nakahalin nisa, nakahan lin nisa. Iya. Sering gonta-ganti istri. Barakallahu fikum. Nah, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi barakallahu fikum dari Al-Mughirah Ibnu Syu'bah, beliau mengatakan laqad tazawwajtu 70 imra'atan aw aktsar. Saya sudah menikahi 70 orang wanita atau lebih. Loh, kok bisa Ustaz? Iya, kan slotnya cuma 4. Kok bisa 70? Iya, 4 penuh, buang, isi lagi. Iya, 4 penuh, ganti lagi. 04, ganti lagi. Ya jadinya 70. Iya, jadi bukan nikah langsung 70, enggak. Iya, slotnya cuma 4 barakallahu fikum, tapi seperti itu ya mekanismenya barakallahu fikum. Nah, iya, nakahan lin nisa barakallahu fikum. Itu Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Ya sehingga barakallahu fikum ada yang enggak tahu, mungkin dia sudah menikah lagi. Iya. Sehingga apa? Belum sempat mungkin mengadakan walimahan, barakallahu fikum sudah dibawa ke rumah. Iya. Sehingga apa orang? Loh, ganti lagi perempuannya sekarang. Padahal sudah menjadi istrinya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ya, intinya Al-Mughirah bin Syu'bah barakallahu fikum jauh dari tuduhan itu. Iya, dan mungkin itu satu sebab kenapa orang-orang Bahrain yang enggak suka sama beliau. Iya, barok. Ada di antara mungkin karakter beliau yang memang bawaan, memang bawaannya kayak gitu, gimana lagi? Iya, barakallahu fikum. Nah, yang enggak disukai oleh sebagian masyarakat. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam biswab. Naam, apa risalah Muawiyah bin Abi Sufyan kepada Al-Mughirah? Uktub ilayya ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Muawiyah, tuliskan untukku, dalam sebagian riwayat dalam Sahih Bukhari ada tambahan keterangan khalfas shalah. Ya. Ma sami'ta khalfas shalah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tuliskan untukku sesuatu yang engkau dengar setelah selesai salat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakataba ilaih. Maka Al-Mughirah menulis, membalas suratnya Muawiyah ibnul Muawiyah bin Abi Sufyan. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini barakallahu fikum kita bisa mengambil faedah bahwasanya di antara kebiasaan para sahabat adalah murasalah, ya, di talabin nasihah. Ya. Saling mengirim surat untuk meminta nasihat dari ikhwannya, dari saudaranya. Itu sering. Iya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Afan ya akhi, iya. Mungkin antum ada nasihat untuk anak. Terutama barakallahu fikum ini biasa dilakukan oleh mereka-mereka yang telah ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Muawiyah, iya, barakallahu fikum, ketika beliau menjadi pemimpin itu banyak mengirimkan surat kepada sahabat-sahabat Nabi yang senior minta nasihatnya. Iya, bagaimana arahan kalian? Bagaimana nasihat kalian untuk saya? Barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi barakallahu fikum, salah satu perangai seorang pemimpin yang bijaksana yaitu dia lebih banyak mendengar, ya, daripada barakallahu fikum tayyib memberikan instruksi-instruksi atau yang barakallahu fikum semisal dengannya. Jadi seorang pemimpin harus biasa untuk mendengar orang yang ada di bawahnya. Karena itu akan mendatangkan kebaikan untuk dia dan juga untuk orang-orang yang dia atur, yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, betapa banyak barakallahu fikum pemimpin-pemimpin yang dia tidak tahu keadaan, iya, rakyatnya, keadaan bawahannya, karena dia tidak mau mendengar. Iya, barakallahu fikum. Nah, yang dia mau orang yang mendengar kata-katanya. Iya, dia tidak mau mendengar barakallahu fikum arahan orang lain. Itu pemimpin yang tidak bijak. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum. Apalagi barakallahu fikum pada masa kita saat ini, iya. Kebiasaan para sahabat ini barakallahu fikum cukup, ya, bagus untuk kita hidupkan, ya. Apalagi kalau antum sudah lulus dari pondok pesantren, ya, yang ini dakwah di sini, yang ano dakwah di sana, ya, barakallahu fikum. Maka jangan lupa untuk tetap menyambung hubungan, ya, bukan hanya dalam percakapan-percakapan yang mursal, ya, luas mengalir, tapi biasakan juga untuk meminta nasihat dari ikhwanna. Iya. Afwan ya akhi. Iya, antum ada nasihat buat ana. Ikhwan, ya. Itu apa? Kebiasaan yang bagus, ya, untuk dihidupkan. Barakallahu fikum. Jadi bukan ngobrol, ya, nanti buat apa? Grup WA sendiri, Al-Bayyinah angkatan, ya, keberapa begitu, fulan-fulan, isinya ya ngobrol Barakallahu fikum, ngaler ngidul. Iya, barakallahu fikum. Sipulan gimana, anaknya berapa? Udah nikah atau belum? Carikan jodoh, carikan jodoh. Gitu. Barakallahu fikum. Iya. Tapi digunakan media tadi untuk hal yang lebih bermanfaat, ya. Tanasuh, barakallahu fikum, saling berbagi faedah. Fakataba ilaih, maka Al-Mughirah pun menulis surat untuk Muawiyah, innan nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Nah, barakallahu fikum. Itu yang dituliskan oleh Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Semua maknanya wadih jelas kecuali kalimat la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Maknanya adalah la yanfa'u dhal ghina minka ghinahu, la yanfa'u dhal ghina minka ghinahu. Innama yanfa'uhu al-imanu wa ta'ah. Innama yanfa'uhu al-imanu wa ta'ah. Tidaklah bermanfaat untukmu kekayaan orang-orang yang memiliki kekayaan, kecuali yang bermanfaat baginya adalah iman dan ketaatan. Ya. Barakallahu fik. Naam. Terkait dengan barakallahu fikum lafaz ini, ada yang bertanya kepada Ibnu Uyainah. Iya. Barakallahu fikum. Atau ada riwayat sebelum itu, ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ad-du'ai du'a'u yauma Arafah. Khairu ad-du'ai du'a'u yauma Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Jadi kata Nabi, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Sebaik-baik ucapan adalah apa yang aku dan para nabi sebelumku mengucapkannya, yaitu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barakallahu fikum. Nah, ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibn Amr dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani, hadis nomor 3274. Nah, dari hadis ini barakallahu fikum ditanyakan kepada Sufyan ibn Uyainah. Ada yang cukup jeli dan kritis terkait dengan riwayat tadi. Ada yang bertanya kepada beliau, hadza sanaun. Iya. Falima sammahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duaun. Loh, ini kan bukannya pujian, sanjungan untuk Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kan pujian, sanjungan. Kenapa Nabi menamakannya doa? Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Iya. Jadi cukup jeli dan kritis muridnya Ibnu Uyainah tersebut. Kenapa Rasulullah makan dengan doa? Faqala, maka Ibnu Uyainah mengatakan, as-sana'u 'alal karimi du'a'un. Kata Ibnu Uyainah, as-sana'u 'alal karimi du'a'un. Li'annahu ya'rifu hajatahu. Li'annahu ya'rifu hajatahu. Kata Ibnu Uyainah, beliau menjawab iskal tadi. Kata beliau, sanjungan kepada orang yang mulia lagi dermawan itu sudah menunjukkan permohonan. Dengan semata-mata Anda menyanjung, memuji orang yang mulia dan juga ringan tangan dermawan, itu sudah menunjukkan apa? Permohonan Anda. Karena apa? Orang yang karim itu Anda gak perlu minta, dia langsung paham dan peka. Iya. Semata-mata Anda memuji dia, menyanjung dia, dia langsung paham. Iya. Barakallahu fiik. Itu orang yang karim. Ya. Barakallahu fiik. Tapi kalau orang yang barakallahu fiikum tidak begitu karim, ya enggak paham-paham. Dia nunggu orang benar-benar minta baru dia kasih. Kalau orang enggak minta, enggak dia kasih. Ya. Karena dia memang ingin membuat manusia itu merasa butuh sama dia. Karena ada tipe manusia yang kayak gitu. Iya. Dia enggak mau ngasih kalau orang enggak minta sama dia. Barakallahu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kalau dia di atas dan untuk menunjukkan kalau orang itu butuh sama dia. Itu tidak bagus. Ya. Orang yang karim, ya, enggak perlu orang minta sama dia, tapi dia yang peka. Iya. Barakallahu fikum. Tahu kebutuhan saudara-saudaranya, tahu kebutuhan barakallahu fikum ikhwan-ikhwannya. Enggak usah diminta, dia melihat. Iya. Barakallahu fikum. Naam. Itu disebutkan dalam Fathul Qadir, disebutkan dalam Fathul Qadir barakallahu fikum. Dan ini barakallahu fikum juga ada tayyib dari syairnya orang Arab, yaitu ucapan qaul Umayyah ibnu Abi Salt, ya Umayyah ibnu Abi Salti fi madhi Abdullah ibni Jud'an At-Taimi. Ketika Umayyah ibnu Abi Salat memuji Abdullah ibnu Jud'an At-Taimi, ingin menggambarkan bagaimana kedermawanan Abdullah ibnu Jud'an. Kata Umayyah, a'adhkuru hajati am kafani, a'adhkuru hajati am kafani, sana'uka in shimatukal wafa'u. Ya. A'adhkuru hajati am kafani, sana'uka in shimatukal wafa'u. Apakah aku harus menyebutkan kebutuhanku kepada engkau? Atau cukup aku memuji engkau untuk menyampaikan kebutuhan? Apakah aku harus ngomong kepada kamu? Atau aku cukup memuji kamu? Ya, kalau memang perangai dan tabiatmu adalah orang yang memenuhi kebutuhan saudaranya. Nah. Kemudian beliau melanjutkan, idza asna 'alaikal mar'u yauman. Ya. Idza asna 'alaikal mar'u yauman, kafahu min ta'arrudika sana'u. Nah, itu nasihat. Ya. Idza asna 'alaikal mar'u yauman, kafahu min ta'arrudika sana'u. Itu nasihat beliau, nasihat Umayyah bin Salat. Kalau ada seseorang yang menyanjung engkau pada suatu hari, ya, kalau ada orang yang memuji engkau pada suatu hari, kafahu min ta'arrudika sana'u, cukuplah pujian dia tadi itu merupakan ya ta'arrud, yaitu sindiran dia untuk barakallahu fikum meminta kebutuhannya agar engkau penuhi. Barakallahu fikum. Karena memang ada tipe-tipe dari teman-teman kita yang barakallahu fikum, ya, dia tuh enggak sanggup untuk minta. Ya. Mau ngomong akhi ana butuh ini, berat sekali bagi dia. Iya, barakallahu fikum. Nah, tapi dia hanya memberikan lamhah, isyarah-isyarah barakallahu fikum yang mengharap kalau ada di antara saudara-saudaranya yang peka. Iya, dan paham akan kebutuhannya. Barakallahu fikum. Iya, terkadang ya tadi dengan apa? Dengan sana. Iya, barakallahu fikum. Nah, ya akhil karim, ya, ya akhi jawad, kaifa haluka? Wah, ya. Wahai saudaraku yang mulia, wahai saudaraku yang dermawan, bagaimana keadaan Anda? Gitu ya, ikhwan ya. Itu kata beliau bagi orang-orang yang peka, barakallahu fikum. Iya. Dia tahu, nah, ini kayaknya dia lagi butuh ini, ya. Tumben-tumben si fulan ini menghubungi saya. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Alhamdulillah wa bihi tatimu shalihat. Ya akhil karim, ayul khidmah. Nah, iya. Alhamdulillah dengan pujian bagi Allah semua kebaikan itu bisa sempurna. Apa yang bisa saya bantu? Nah, iya. Barakallahu fikum. Naam. Itu akhlak orang yang karim. Iya, akhlak orang yang karim. Enggak perlu diminta, dia langsung paham kalau saudaranya butuh. Barakallah. Allah musta'an wa alaihika. Wa kataba ilaihi innahu kana yanha an qila wa qal wa kathratis su'al wa ida'atil mal wa kana yanha an uquqil ummahat wa wa'dil banat wa man'il wahhat. Naam. Dan Mughirah juga menambahkan, ya, ada tambahan bukan hanya terkait dengan masalah sholat, ada tambahan faedah. Dan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melarang dari kila waqal, kathratu su'al, ya, barakallahu fikum, dan idha'atul mal. Ini yang menjadi syahid dari bab. Ingat kita sekarang masih dalam pembahasan bab naqsyul bun bunyan, ya, mengukir bangunan. Beliau menginginkan dari soniknya beliau mengukir bangunan itu merupakan bentuk idha'atul mal. Paham ikhwan ya? Nah, itu yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Barakallahu fikum. Dan beliau juga melarang dari tindakan barakallahu fikum durhaka kepada ibu dan mengubur anak wanita hidup-hidup, dan barakallahu fikum menahan ya benda-benda yang remeh. Artinya barakallahu fikum enggak mau ya meminjami orang perkara-perkara yang remeh. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Nah. Dan sebenarnya masih ada satu pembahasan barakallahu fikum terkait dengan kalimat duburu kulli shalah. Iya, barakallahu fikum. Itu maksudnya apa? Nah. Dan itu barakallahu fikum pembahasan ini nanti akan bercabang pada pembahasan apakah ada doa setelah sholat. Iya, barakallahu fikum. Nah, sebagian kaum muslimin kan sering mengamalkan ya, selesai sholat itu doa dipimpin oleh seorang imam. Barakallahu fikum. Nah, dan mereka menganggap kebiasaan itu ada dalilnya. Iya, barakallahu fikum. Itu berasal dari pemahaman duburu kulli sholah. Insyaallah diingatkan akan kita bahas bagaimana keterangan di kalangan para ulama terkait dengan makna duburu kulli sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.